cinta. Indah rasa di nada, terugilah di jiwa. Ingin ku bersamamu di mana kau berada. Lama tidak berjumpa, kenangan yang telah ada takkan bisa ku lupa. Aku tak bisa hentikan bayangan dirimu yang ada di kepala. Hanya ingin kau untuk tahu, aku sangat rindu padamu. Percayalah, telah ku beri hatiku. Silakanlah belah dadaku, kan kau lihat arahnya dirimu. Tak bisa ku pahami semenjak kau jauh dariku, perasaan ini jadi tak menentu. Hanya memikirkan kau seorang, ku telah coba hilangkan bayangan dirimu yang ada di kepalaku. Namun aku takkan pernah bisa. Aku sangat rindu padamu, percayalah telah ku beri hatiku. Silakanlah telah dadaku, kan kau lihat adanya dirimu. Sangat rindu padamu, percayalah.